Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini kita telah memasuki ayat 24 dari surah Al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala berkata, berfirman, Wakhfid lahuma janaha zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucap Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Dengar yang dimuliakan Allah, ayat ini sampai sekarang menimbulkan masalah. Waqur rabbighfir li waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau rabbighfir lana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ini menjadi menimbul masalah. Kalau dia berujuk kepada Al-Qur'an, maka tetap doanya rabbighfir li waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, walaupun terhadap orang banyak. Karena apa? Karena begitulah Al-Quran mengajar kita untuk berdoa. Sama ketika kita berdoa sendiri, maka doa yang harus kita sampaikan tetap ihdinas syuratal mustaqim, tunjukilah kami, walaupun sendiri. Karena apa? Karena begitulah Al-Quran mengajarkan kepada kita. Kenapa kok harus ihdina bukan ihdini? Karena ketika kita berdoa berdasarkan sigot dari Al-Quran, kita mendapatkan dua pahala. Pahala membaca Al-Quran dan imtisal darinya, dan kedua pahala membaca doa. Tetapi ketika doanya sudah dirubah dari ihdina menjadi ihdini, maka kita hanya mendapatkan satu pahala, yaitu pahala doa saja, dan tidak lagi mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Itulah kelebihannya. Maka tidak harus diperdebatkan irhamhum atau irhamhuma, atau robbayana atau robbauna, shaghira atau shighara. Dan saya rasa di bulan Ramadan ini bukan untuk mencari mana yang benar, tetapi mencari yang terbaik yang diajarkan Allah melalui Al-Quran. Mungkin di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq. Kita minta kontribusinya di ayat 24 dari surah Al-Isra ini. Ya, terima kasih pada Ustaz Zainal Arifin, bahwasanya ayat ini juga menjelaskan bahwasanya kita disuruh merendahkan diri kita terhadap kedua orang tua kita. Rendah diri sini maksudnya adalah dalam bentuk kasih sayang kita kepada kedua orang tua. Sebagaimana firman Allah yang sudah dibacakan tadi, wakhfid lahuma dzanaha dzulli minar rahmah. Tapi ada manusia, mereka merendahkan diri, dzanahal dzulli, bukan minar rahmah tapi minal ghadab. Minal ghadab dari murkanya. Karena dia tidak mau berkelanjutan berhubungan dengan orang tua, tapi dia diam. Diamnya ini tapi karena marah, bukan karena kasih sayang. Itulah ajaran yang salah. Karena Al-Qur'an mengajarkan kita apapun harus kita kedepankan kasih sayang kita kepada kedua orang tua kita, walau bagaimanapun kita berada. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam seluruh doa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran selalu memakai kata-kata Rabbi, sebagaimana yang kita kaji saat ini, Rabbirhamhuma. Karena itulah Allah mengajarkan kita, maka Allah juga Allah mengajarkan kita, yaitu tentang sifat rububiyahnya, sifat kasih sayangnya. Begitu juga kita diajarkan Allah subhanahu wa ta'ala akan kasih sayang terhadap kedua orang tua kita. Berarti ini manhaj Allah adalah sangat sangat cocok, disebabkan karena Allah itu selalu mendahulukan kasih sayangnya daripada murkanya. Kasih sayang itu adalah nomor satu bagian didikan. Sebagaimana Rasulullah juga mengatakan, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Artinya di sini Allah selalu mengedepankan kasih sayang, disebabkan di segala sikap dan perilaku Rasulullah apabila terdapat kekhilafan, kesalahan, maka Allah menegur melalui firman Allah, memakai kata-kata ya ayuhan nabi, memakai kata-kata ya Rasulullah, ya Muhammad, tidak mencaci dan tidak memaki, tapi masih disebutkan lagi predikat kerasulannya tersebut. Itu adalah bentuk dari kasih sayang yang begitu indahnya Allah mengajarkan kita. Nah, di dalam bulan Ramadan ini, apakah kasih sayang itu masih saja berlanjut kepada kita? Apabila tidak, segeralah kita untuk melanjutkan tali silaturahim itu, tali kasih sayang itu juga, dan tali silaturahim itu bagi orang-orang yang sudah jauh dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau kita merenungkan dari perintah Allah dari surah Al-Isra ayat 24 ini, kita akan mendapat ancaman yang begitu dahsyat, yaitu minimal kita merasakan hati kita ini tidak akan pernah tenang, ada tergantung sesuatu, yang mana sesuatu itu disebabkan oleh sikap dan perilaku kita. Kenapa kita mengatakan sangat yakin seperti itu? Karena ini adalah bahagian dari sunnatullah, karena ini adalah bahagian dari manhaj Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menyimpang dari manhaj tersebut, siapa yang menyimpang dari sunnatullah tersebut, maka dia tidak sesuai dengan apa yang sudah digariskan Allah. Sebab bumi yang diciptakan Allah sesuai dengan sunnatullah, sesuai dengan manhaj Allah. Langit yang diciptakan Allah sesuai dengan manhaj Allah dan sunnatullah. Sebabnya kita tidak pernah merasakan bintang terjadi tabrakan satu sama lain, karena mereka selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya itu adalah apabila kita mendapatkan kasih sayang, kita akan dan kita wujudkan kasih sayang itu terhadap orang yang lebih kita tuakan, atau orang yang tua orang tua kita, itu adalah hal yang sangat baik. Karena Allah selalu mengajarkan bukan saja sikap dan perilaku, tapi kita harus mengirim doa sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Dr. Zainal Arifin tadi, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq, bahwa sebenarnya kasih sayang itu adalah pesan penting pada ayat 24 dari surah Al-Isra ini. Pesan kasih sayang itu tergambar dalam 4 kategori. Pertama, wahfid lahuma janah, rendahkan sayap. Merendahkan sayap itu membuktikan bahwa itu adalah wujud dari rendah, dari kasih sayang. Karena kalau sayap dikepak akan tinggi, itu adalah ingin terbang meninggali anak-anak yang masih kecil. Tapi wahfid lahuma janah artinya sang induk lagi mengayomi anak-anak burung yang kecil. Itu adalah satu bukti bahwa berkasih sayanglah. Kemudian ada zulli. Ada zulli itu kerendahan. Wahfid sendiri rendah, zulli itu sendiri rendah. Jadi di sini adalah gambaran kedua dari untuk merendahkan. Minar rahmah yang ketiga adalah bagian dari kasih sayang itu sendiri. Dan yang keempat, ucapkan wa qur rabbirhamhuma. Jadi di sini ada 4 kali kata kasih sayang, ada 4 kali kata kerendahan, ada 4 kali pesan supaya kita tetap berkasih sayang kepada lahuma, kedua orang tua. Namun Syekh Muhammad Mutawalli Sa'roy mengatakan, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mendidik saya di waktu kecil, menginspirasikan. Memang benar, yang utama dan pertama adalah kedua orang tua kandung kita. Tapi kata-kata rabbayani shaghira itu juga dapat diartikan dengan orang tua angkat, orang tua yang mengasuh anak yatim. Jadi anak yatim yang dibesarkan oleh orang, maka dia wajib mendoakan kama rabbayani shaghira, include di dalamnya. Atau juga murid terhadap gurunya yang telah mendidik dia dari tidak tahu menjadi tahu. Santri di pesantren yang mendidik santri yang dididik oleh para asatiz, pimpinan pesantren, atau juga mahasiswa yang dididik oleh para dosen. Itu termasuk dalam kategori kamarob bayani shoghiro, yang telah mendidik saya sehingga saya dulunya kecil, sekarang menjadi besar. Dulunya ilmu saya kecil, sekarang ilmu saya besar. Dulunya saya tidak tahu, sekarang saya menjadi tahu. Dulunya saya tercampak di pasar, sekarang memiliki rumah dan tempat bernaung. Itu adalah bagian dari kamarob bayani shoghiro. Sehingga Syekh Muhammad Mutawalli Sa'aroi mengatakan, doa yang makbul itu bukan saja waladun shalih yad'ulah, doa anak kandung terhadap orang tuanya, tetapi anak angkat pun, yatim piatu yang dibesarkan oleh orang lain, mahasiswa yang dididik oleh dosennya, guru yang mendidik siswanya, santri yang dididik oleh gurunya, termasuk waladun soleh yang mendoakan orang-orang yang berjasa ini. Jadi kenapa kita memperkecil ruang lingkup? Sebenarnya Allah ingin membukakan lebar-lebar. Berkasih sayanglah, dan ayat 24 ini memiliki pesan penting, yaitu berkasih sayang terutama terhadap orang tua yang telah lanjut usia, dan orang-orang yang kita cintai lainnya, termasuk guru-guru, dosen-dosen, ustadz-ustadz kita, dan siapa saja yang telah mendidik dan membesarkan kita dan berjasa bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.